Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 20 Oktober 2016 bertepatan dengan 19 Muharram 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Orang Mukmin Bukanlah Yang Suka Mencela. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis pukul 05.20. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Tafadhal Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio yang berbahagia dengan Al-Qur'an, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita, ya. Kesempatan kita untuk bertolabul ilmi. Semoga ini merupakan salah satu, ya, jalan yang kita tempuh untuk menuju keridhaannya. Jalan yang kita tempuh untuk menuju keridhaannya, agar Allah Subhanahu wa taala itu sayang dengan kita. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik, maka dia dipahamkan agama. Dan semoga terus ilmu kita bertambah. Allahumma amin. Sahabat Ismail Radio, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema Laisal mu'minu bitta'an, ya. Orang mukmin bukanlah yang suka mencela. Sahabat Ismail, ya, tentunya tema ini sangat cocok, ya, dengan kehidupan kita saat ini. Karena tren kita, ya, saat ini itu adalah tren mencela, ya. Siapapun pokoknya, apapun yang ia dapat, apapun yang ia terima, ia dengar, ya, hampir semuanya tidak lengkap tanpa celaan, ya. Dan menjadi tren, memang tren saat ini adalah tren mencela, itu. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ya. Yang dicela kadang yang lebih senior, ya. Atau mungkin yang setingkat dengan gurunya, bahkan di kalangan orang-orang yang terhormat pun tidak lepas dari celaan. Ini kan luar biasa. Hanya cocok sekali dengan pagi hari ini. Laisal mu'minu bitta'an, bukanlah seorang mukmin yang suka mencela. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa, ya. Allahumma inni as'aluka as-siha wal ifah wal amanah wa husnal khuluq wa ridha bil qadar. Ya. Perbanyak, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan, kesucian diri, amanah, akhlak yang baik dan keridhaan pada hari akhir. Baik sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Mari kita bacakan hadisnya. Dan sekarang kita sudah menuju hadis yang ke 309 dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Abdurrahman ibnu Syaibah qala akhbarani ibnu Abil Qudaik an Katsir ibni Zaid an Salim ibni Abdullah qala qala Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yambaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan. Imam Bukhari berkata, Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik mengabarkan kepadaku dari Katsir bin Zaid. Ya. Dari Salim bin Abdullah ia berkata, aku sama sekali tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seseorang ya, selain satu orang. Salim berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yambaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan. Tidak patut bagi orang beriman menjadi pelaknat. Ya. La yambaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan. Ya. Tidak patut bagi orang beriman menjadi pelaknat. La'anan, ini orang yang suka melaknat. Tidak cuma sekali. Ya. Memang sudah kebiasaan menjadi orang yang suka melaknat. Ya. Maksudnya adalah, dia mendoakan agar seseorang itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis ini ya, melarang untuk mendoakan orang agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disyarahkan oleh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi sebagai pensyarah kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Ya. Yang dimaksud dengan la'anan ya, itu adalah dalam hadis ini orang yang suka melaknat ya, mendoakan kejelekan agar orang tersebut ya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ismail ya, kita dituntut ya, ini sebagai apa ya, rasa dakwah kita ya, kepada siapapun, entah itu mungkin orang yang zalim yang membuat kita marah. Marah karena tidak suka dengan sikapnya. Ya. Kita dituntut untuk mendoakannya. Ya, semoga dia sadar ya. Semoga dia jadi orang baik. Tetap kita enggak suka. Tidak suka dengan sikapnya. Ya. Bukan berarti langsung kita membabi buta. Wah, semoga langit celaka dan sebagainya. Ya. Bahkan kalau orang yang dolim, orang kafir yang benar-benar dolim, kita doakan dua. Kalau nggak tobat ya, semoga Allah membinasakannya. Ya. Ya. Kita ada iring-iringan. Kalau nggak tobat ya, Allah membinasakannya. Ya. Tidak dikit-dikit. Kalau kita nggak cocok langsung kita laknat. Ya, dikit-dikit kalau ngocok langsung kita laknat. Ini luar biasa. Tidak puas dikit apapun ya yang dia perbuat, jelek sekali di mata kita ya. Sekarang kan begitu. Tidak puas sedikit saja, pokoknya jelek sekali di mata kita ya. seolah-olah sumber hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, gitu. Layam bagi lil mu'mini ayyakuna la'anan. Tidak patut bagi orang beriman menjadi pelaknat. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh ya bagi orang mukmin ini melanggar kehormatan orang lain. Ya. Baik dengan mencela, menggunjing atau semacamnya. Ya. Yang tujuannya adalah memang menjatuhkan. Ya. Menjatuhkan martabat orang lain, ya. Menjatuhkan nama baiknya. Ya. Di depan manusia. Dan di depan Allah, ya. Ia mendoakan agar ia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sudah menjadi paket, ya. Dia mendoakan kejelekan di dunia sekaligus mendoakan kejelekan di akhirat, ya. Dia mendoakan kejelekan di akhirat sekaligus mendoakan kejelekan di dunia karena saking marahnya agar orang binasa dan sebagainya, ya. Biasanya ia sampaikan, ya, hal-hal seperti ini tanpa kesadaran penuh, ya, spontanitas. Pada saat orang marah, langsung melaknat yang jelek-jelek. Ya, ini luar biasa. Dan ini lama-lama jadi kebiasaan. Dan bahkan yang paling ironis sekali, ya, kalau menjadi kebiasaannya, ya, menjadi kebiasaan buruknya. Kalau anaknya berbuat yang tidak sesuai dengan keinginannya atau kesalahan, langsung diumpat. Ya. Padahal bahaya sekali ini, ya. Ini satu dua patah kata, ya. Doa orang tua kepada anaknya ini bisa terkabul. Kata-kata jelek kadang ini luar biasa. Ya. Bahkan anak kepada orang tuanya, ya. Karena menjadi kebiasaan ini bahaya kepada siapapun, sehingga cepat sekali dia berkata-kata yang buruk. Ya. Semoga kita bisa menghindarinya. Selanjutnya, An Jabir bin Abdullah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yuhibbu al-fahisha al-mutafahisha wala sayyaha fil aswaq." Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yuhibbul fahisha al-mutafahish." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ya, orang yang melakukan perbuatan keji dan melakukan perkataan-perkataan yang keji. Walas soyaha fil aswaq. Ya. Juga tidak menyukai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Ya. Sahabat Ismail, pernah kita bacakan hadis yang panjang tentang bagaimana di zaman Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang suka berinfak, ya, qiyamul lail dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang baik lah, ya, puasa, ya, tetapi satu kelemahannya, ya, yu'zi jarahu bilisaniha, ya, tu'zi jarahu jaroha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya, tentunya mengatakan perkataan-perkataan yang keji, al-mutafahish, ya, dia melakukan ini. Apa pendapat Rasulullah SAW tentang wanita ini? La khaira fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk ahli neraka. Padahal dia orang yang ahli siam. Salat malamnya luar biasa. Ya. Tapi karena lisannya, ya dia mengamalkan al-mutafahish. Padahal Rasulullah SAW ini bersabda, innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahish. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Ya. Betapa dahsyatnya perkataan keji itu. Wala sayyaha fil aswaq. Dan Allah juga tidak menyukai orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Di pasar itu tempat yang ramai. Tempat yang ramai, situ pusat transaksi jual beli. Dan ini beda rasanya memang. Kalau orang biasa jual beli, ya, orang berdagang, jual beli di pasar dengan kita di pinggir jalan itu kan, tiba-tiba beli, beda rasanya, beda. Ya, suasana di pasar jual belinya itu luar biasa. Ya, persaingannya, ya, dengan kanan kiri luar biasa. Ya, sehingga tidak sedikit orang ini yang melakukan apapun, ya, agar dia untung. Walaupun dengan membanting harga, dibanting harganya, timbangan ditambahin, dikurangin, ya, main timbangan dengan banting harga, itu biasa di pasar. Ya, pasar-pasar yang saya ngakiri kanan kirinya luar biasa. Ya, makanya di pasar itu harus ada ilmunya, ilmu dagang. Ya, sekarang semua, saking banyaknya pasar, ya, semua orang, ya, ingin dagang pergi ke pasar. Dagang tanpa ilmu, ya. Sekali dua kali dia masih jujur. Kanan kirinya loh, kok timbangannya, kok caranya begitu, ya. Ini maaf, ini sudah umum, ya. Di pasar sudah umum sekali. Dan ini memang sudah kenyataan, ya. Ini luar biasa. Kalau dulu mungkin timbangan, main timbangan itu 1, 2, 3 orang, ya. Sebagian kecil, ya. Sekarang ini sebagian besar, hampir mayoritas. Terus karena saking banyaknya, ya, di pasar ini sering sekali sedikit gesekan, ya. Kadang enggak cocok dengan harganya, enggak cocok dengan, bahkan antar pedagang, ya, persaingan ini, sehingga teriak-teriak dan lain sebagainya itu. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini luar biasa. Makanya pasar ini termasuk tempat yang banyak setannya, ya. Karena apa? Di situ tempatnya orang berbohong. Ya. Kalau nggak kuat imannya, kurang ilmunya, maka kesempatan berbohong luar biasa. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh jalan di pasar, tidak. Insya Allah kalau kita mengamalkan syariat, ya, kita tidak mengurangi timbangan. Bahkan kalau bisa kita lebihin sedikit untuk kehati-hatian, ya kan. Kalau barang bagus kita bilang bagus, kalau ini ada cacatnya kita bilang ada cacatnya, gitu kan. Kalau ini buah sayur ini kemarin, ya, kita bilang ini kemarin, gitu kan. Insya Allah. Dan ini ilmu dagang juga, ya. Kalau jujur, insya Allah orang pada berdatangan, ya. Mungkin pekan ini yang belanja itu-itu saja, tapi dia sampai rumah ngomong, ya kan. Oh, adana baik nih pedagangnya, dia jujur, insya Allah. Dan terus dia juga puas, akan balik lagi. Dan ala kulli hal, hal semacam ini itu diamalkan oleh pedagang-pedagang yang gede. Ya. Ini sedikit ada apa, bocoran ilmu dagang, ya. Karena saya juga pedagang. Ya. Orang yang mengamalkan kejujuran, ya, dalam berdagang dia tidak suka teriak-teriak, ya. Dia sopan. Terus dia menjual apa adanya, ya. Tidak menipu. Lama kelamaan pelanggannya puas, terus ngomong ke dia, balik lagi ngomong ke kanan kiri, sehingga dia menjadi toko, ya, yang dagangannya paling laris di antara yang lain-lainnya yang tidak jujur, ya. Karena tidak sabar orang yang enggak jujur, orang yang menggebu-gebu, ya, dagangan ini saya baik dan sebagainya, padahal tidak sebaik itu. Biasanya orang yang tidak sabar pengen meraup untung sebanyak-banyaknya. Dan itu dialami hampir semua pedagang, ya, terutama di pasar-pasar. Tidak bisa, entah pasar pakaian, entah pasar apa, kebanyakan mereka gak sabar, ya. Dan nanti, ya, ini juga masih berkaitan, emosinya memuncak dan pedagang itu, wah, luar biasa, ya. Bahkan ada pedagang-pedagang di sekitar Masjidil Haram, ya, kadang tidak jauh beda dalam hal ini luar biasa, ya. Ya. Jadilah orang yang menyenangkan, ya. Dan kalau orang ini memang bisa bersikap seperti itu, sikap yang menyenangkan, di luar pun begitu, ya. Dia sifatnya juga menyenangkan, ya. Di luar tokonya, ya. Makanya ini hadis ini hal yang berkaitan, innallaha yuhibbul fahisya al mutafahish. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji dan mengucapkan perkataan yang keji. Ini kan umum dimanapun. Lebih khusus lagi, walasoyyaha fil aswaq. Dan Allah tidak menyukai orang yang berteriak-teriak di pasar. Ya. Ini saling berkaitan. Al-mutafahish dan al-fahisha, ini adalah kekejian. Maksudnya adalah melakukan perbuatan keji dan melontarkan perkataan yang keji. Berupa apa saja itu? Berupa apa saja itu? Termasuk, ya, asoyah yang suka berteriak-teriak, ya. Ini sebenarnya umum juga di pasar ataupun di jalan-jalan, tempat-tempat keramaian yang lainnya, di terminal biasanya itu, ya, suka teriak-teriak, mungkin sok jagoan dan sebagainya. Dan tentunya sikap teriak-teriak ini tidak membuat orang lain tidak nyaman jadinya, ya, sehingga muruahnya, ya, ini berannya jatuh, ya, di depan orang. Contohnya kita jadi sok geng itu kan, jalannya kita bahaya, saja, sambil nunjuk-nunjuk orang gitu kan, ditambah tatuan seandainya. Menurut kita ini orang hebat. Sebenarnya di mata orang lain pada umumnya, ya, ini muruah atau martabat kita itu jatuh. Sebenarnya, ya, dibandingkan orang yang diem, enggak neko-neko gitu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membimbing kita, ya, agar kita terhormat di dunia dan di akhirat. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA dari tema orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk ikut berpartisipasi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murattal Al-Quran dari surat Al-Ma'arij yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizal Fuad Hakam berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.

materi kita di sesi yang pertama tadi dari tema orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, dan kami harapkan partisipasinya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Baik sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Kita lanjutkan di sesi yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuhibbu al-fahisha al-mutafahish wa la-sayyaha fil aswaq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Ya. Dan juga Allah tidak menyukai orang yang berteriak-teriak di pasar. Ya. Ini menunjukkan dan kewajiban bagi kita untuk menahan diri, ya, dari perkataan kotor, baik disengaja ataupun tidak. Keinginan ada, ya, untuk berkata kotor. Kalau perbuatan-perbuatan keji, oke, mungkin kita lebih bisa menahan diri, ya. Tapi perkataan ini, ya, yang lebih lisan kita, lebih gampang kita lakukan, ya. Lisan ini lebih licin, ya. Lebih gampang kita kerjakan, ya. Kita hendaknya bisa menahan diri, ya. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, tidak cuma orang Islam saja yang ada di kanan kiri kita, ya. Mungkin orang yang beragama lain, ya. Orang beragama lain, sebaik apapun kita, dan ada saja yang tidak suka dengan kita. Tidak suka secara pribadi, ya, secara pribadi. Tidak suka dengan kita. Dan itu adalah sunatullah. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah bertemu dengan orang Yahudi, ya. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa an Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah ibni Abi Mulaikah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Yahudan atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah wa alaikum wa la'anakumullah wa khudiballahu alaikum. Qala mahlan ya Aisyah. Alaika birrifqi wa iyaki wal unfa wal fuhsya. Qalat awalam tasma' ma qalu. Qala awalam tasma'i ma qultu. Radatu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fi. Ya. Dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang Yahudi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Ya, orang Yahudi lagi enggak suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, ya. Semoga kebinasaan atas kalian. Ya. Ini bukan assalamu alaikum. Kalau assalam semoga keselamatan. Assamu kebinasaan atau racun, ya, asaman racun, ya. Semoga kebinasaan atas kalian. Ini adalah salamnya Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pada waktu itu pas saat mendengar dengan marahnya, ya. Mungkin Rasulullah kok digituin itu kan, dengan marah sekali. Dan ini juga tidak salah, ya. Marahnya karena saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membalasnya, "Wa alaikum wa ala wa la'anakumullah wa kutiballahu alaikum." Ya. Ini luar biasa balasnya. Ya. Dan kebinasaan juga untuk kalian. Nah, ditambah lagi dengan laknat dan kemurkaan Allah juga untuk kalian. Ya. Maka Nabi berkata, "Mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah." Itu kan. Tapi Aisyah belum tenang juga. Greget. "Mahlan, berlemah lembutlah." Ya. "Mahlan ya Aisyah, wa'alaika birifki, berlemah lembutkah. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya." Ya. "Jauhilah sifat keras dan keji." Aisyah menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan wahai Rasulullah?" Itu kan. Mereka mengucapkan assalamualaikum, ya. Semoga kebinasaan atau racun bersama kalian. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku telah menjawab salam mereka. Wa'alaika. Wa'alaikum." Itu aja salamnya Rasulullah. Wa'alaikum dikembalikan lagi. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Wa'alaikum. Balasan salamku untuk mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salam dan doa mereka untukku tidak dikabulkan. Ya. Pokoknya, dan ini menjadi syariat juga, apapun yang diucapkan oleh orang kafir berupa salam, ya, entah assalamualaika atau assalamualaika, ya kan, jawaban kita adalah wa'alaikum atau wa'alaika. Ya, tidak kita teruskan wa'alaikumsalam walaupun dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tidak wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, walaupun ada pendapat boleh, tapi jumhur katakan wa'alaikum, ya. Cukup dikembalikan. Ya, dikembalikan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ini mengembalikan salamnya ahli kitab dengan wa'alaikum. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini sangat-sangat memperhatikan, ya, akhlak. Membalas saja harus sesuai dengan apa yang orang lain lakukan. Ini paling susah. Allah memberi kesempatan untuk kita membalas, ya, tetapi sesuai dengan kadarnya. Ya. Kalau nggak dibatasi, dan ini pada umumnya, kalau orang disakiti, ya, tiga saja membalasnya itu bertubi-tubi. Ya, karena apa? Sakit hatinya nggak langsung berhenti. Ya. Sakit hati nggak bisa berhenti terus agak lama. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh membalasnya sesuai dengan apa kadarnya. Berarti apa? Kita harus menahan, ya. Kalau kita bicara dengan akhlak, ya, mukmin bukan suka mencela orang lain dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Kita harus menahan sebenarnya itu. Dan ini tidak mudah. Kalau kita tidak pernah mendengarkan hadisnya, tidak tahu ilmunya, ya, pasti akan terjerumus. Itu kan. Dalam hal akhlak ini, kalau orang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca tentang akhlak, tidak pernah mendengar kajian tentang akhlak, pasti terjerumus. Sebaik-baiknya orang terjerumus. Nah, ini makanya ini ada rimnya. Rasulullah SAW yang ini mencontohkan, ya, sekaligus mengasih rim kepada kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita dituntut, ya, untuk berlemah lembut kepada ahli kitab dan selainnya. Walaupun dia bukan orang Islam, tetap harus berlemah lembut. Ya. Betapa santunnya Rasulullah SAW membalas ucapan mereka. Ini sangat sangat tidak mudah, ya. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang memohon kemadzaratan bagi orang lain. Ya. Ini jangan suka berdoa dikit-dikit mendoakan jelek, dikit-dikit mendoakan jelek. Semoga ini, semoga itu, gitu kan. Allah tidak mengabulkan doanya, ya. Tetapi Allah mengabulkan doa orang yang didoakannya. Ini kan Rasulullah SAW membalas doanya. Ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Semoga kebinasaan bersama kalian. Rasulullah membalasnya. Waalaikum. Ya. Begitu juga kebinasaan semoga bersama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doanya Rasulullah tersebut. Doa yang didolimi kan, didolimi dengan doa. Sementara Allah tidak mengabulkan orang yang pertama mengucapkan, pertama yang mendoakan tersebut. Ini bahaya. Makanya kalau kita doa yang jelek-jelek bisa balik. Ya. Ya, doa jelek-jelek bisa balik. Kalau lagi marah ya doa yang baik. Iya. Ya. Doa, ingat, oh iya ya, lagi marah nih. Rasulullah pernah mendoakan yang baik. Kita kembalikan yang baik itu. Mungkin begitu. Ayo. Yang bisa sampaikan di sesi kedua. Baiklah sahabat Ismail Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Ismail Radio untuk bergabung memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui nomor telepon kami di 0218499000055 atau di 0218497000055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852627474. Tanya Ustaz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar Ustaz, di sesi yang pertama tadi telah disebutkan bahwasanya kita boleh mendoakan baik ataupun buruk kepada orang kafir yang zalim. Kita boleh mendoakan agar orang kafir itu tobat atau kebinasaan untuk mereka gitu Ustaz. Bolehkah kita mendoakan buruk kepada seorang mukmin yang mempersulit urusan kaum muslimin Ustaz? Ya. Sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan kita, ya kan, urusan saudara-saudara kita ini menjadi baik atas kesulitan yang kita hadapi. Tujuan utamanya kan itu. Ya. Dan pada saat ternyata kesulitan itu karena orang lain, ya kan? Tentunya kita ingin agar kesulitan itu bisa segera reda, entah orang lain itu bertobat atau orang lain itu segera Allah selesaikan. Ya, ada dua itu. Ya. Tentunya kita mendoakan atas kemaslahatan kita dan orang lain tersebut. Ya. Kalau orang lain itu orang Muslim, ya kan? Tentunya kita begini, kita benci itu karena perbuatannya, bukan benci karena orangnya. Ya. Ini bagian dari akhlak, ya. Bukan benci karena orangnya, karena perbuatannya. Ya. Sehingga apa? Kita tidak bertubi-tubi dan membencinya. Pada saat orang itu berubah ya sudah, hilanglah kebencian kita. Ya. Rasulullah SAW pernah marah terhadap Zaid. Ya. Dalam satu perang Zaid ini membunuh orang yang sudah bersyahadat. Ya. Syahadat, dibunuhlah musuh karena kalah ya, kepepet, duel, bersyahadatlah dia, dibunuh. Allah marah. Orang bersyahadat kok dibunuh ya. Zaid ini berargumen ya, mungkin bersyahadatnya karena kepepet, karena terpaksa. Nah, bukan masalah itunya gitu kan. Itu marah dengan perbuatannya, tapi dengan orangnya tidak marah gitu. Ya, pada saat dia sudah bersyahadat, ya kita khusnudon saja. Seandainya dia kepepet kan, lalu dia bertobat, ya khusnudon saja. Mungkin begitu. Kecuali ada hal-hal yang berkenaan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, kita Allah alami suhab. Tayyip, saat kita bacakan pertanyaan masuk dari Bapak Masrudin di Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita apabila kita orang muslim dicela oleh orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya. Bagaimana sikap kita orang muslim bila dicela oleh orang lain? Kita lihat sikonya. Ya. Kita lihat sikonya. Dan tentunya kita menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Agama Islam ini tengah-tengah, tidak serampangan dan juga tidak lemah. Ingat itu, ya, tengah-tengah, tidak serampangan, salah-salahan dan tidak dan juga lemah, terlalu lemah tidak. Ya. dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana ini riwayatnya Aisyah ya. Aisyah ini menggambarkan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nafsi. Rasulullah itu tidak pernah marah kalau disinggung pribadinya. Mau dicela, mau diantem ya. Mau dipukulin gitu kan. Tidak pernah marah. Mau disantet ya. Rasulullah pernah disantet juga, diracun. Rasulullah itu luar biasa. Rasulullah itu mengalami apa ya, cobaan terhadap dirinya sendiri itu bertubi-tubi ya. Iya. Ditimpuk, diapain dengan kotoran, dengan pukulan. Enggak pernah marah. Dilemparin kan batu bercucuran darah enggak marah. Sampai diracun itu tidak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Illa ha, kecuali antun haka hurmatullahi ta'ala fayantaqimu lillahi biha. Kecuali kalau agama Allah ini dikotori ya, dihinakan atau di Rasulullah orang yang paling marah. Udah gak ada yang bisa ngalahin marahnya Rasulullah SAW. Semarah-marahnya kita tidak semarah Rasulullah SAW ya. Kalau menyinggung pribadinya Rasulullah paling sabar ya. Tidak mungkin kita bisa menyamai kesabarannya Rasulullah SAW. Ya, sama sekali enggak mengeluh ya. Pada saat Umar bin Khattab mau membunuh orang yang meracun ya. Rasulullah dikini kan mau ditebas, Rasulullah memaafkan malahan. Tetapi ini kata Aisyah radhiyallahu anha, illa antun haka hurmatullahi ta'ala fa'antakum lillahi biha. Kalau hormatan Allah ini dihina, Al-Qur'an dihina, ini jadi tolak ukur iman kita ya, iman kita seberapa harus panaslah kita itu iya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, marah karena dengan hinaan tersebut ya. Ini harusnya begitu. Kalau kita begitu insyaallah kehidupan sehari-hari ini jadi seimbang ya. Jangan sebaliknya. Kalau Islam dihina, Al-Quran dihina, kita biasa-biasa saja. Pada saat pribadi kita disinggung luar biasa kita marahnya menuntut hak sebesar-besarnya. Nih, wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA untuk Bapak Masrudin di Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Tad. Baik, sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Qur'an. Ya. Mencela itu mudah. Ya kan? Gampang sekali. Wong cuman kita mengucapkan aja kok. Iya. Karena juga enggak pakai ilmu, mencela itu enggak pakai ilmu. Sangat mudah sekali. Dan kalau menjadi kebiasaan, enak rasanya, gitu kan. Bahkan kalau kita mendengarkan orang mencela pun kadang kita merasa kayak apa hiburan itu. Tapi Islam ini memberi solusi. Karena mencela ini, lidah ini adalah sumber dari malapetaka, sumber dari permusuhan ya. Lidah inilah sumber permusuhan. Makanya kita dituntut untuk mengendalikan diri ya. Siapakah contoh kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk urusan pribadi, untuk urusan kaum kita, suku kita ya kan, daerah kita, marga kita, kita jangan marah ya. Jangan marah. Mudah-mudahan maafkan ya. Kecuali dalam urusan agama kita marah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dia sudah bertobat ya sudah. Sehingga apa? Dengan berislam, dengan berakhlak seperti ini lingkungan menjadi baik ya. Kita pun juga merasa nyaman, orang lain pun merasa nyaman dan bisa dinikmati oleh siapapun, bahkan orang yang non muslim pun bisa menikmati dengan akhlak kita. Ya, itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.